Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan dari kitab Lum'atul I'tiqad atau tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam al-qa'idah as-salisah, kaidah yang ketiga, yang mana kita sudah sampaikan bahwa sifat itu secara umum tidak lepas dari tiga hal. Sifat secara umum tidak lepas dari tiga hal. Sifat yang pertama, sempurna secara mutlak. Yang kedua, tercela atau kurang secara mutlak. Tidak ada sedikit pun sisi kebaikan. Yang ketiga, sempurna dari satu sisi dan tercela dari satu sisi. Iya. Ini sifat secara umum. Sempurna secara mutlak, kurang secara mutlak, dan sempurna dari satu sisi, tercela dari satu sisi. Taib. Lalu bagaimana kaitannya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, kalau sifat itu sempurna dari segala sisi, ya, maka ini ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh sifat yang sempurna itu seperti apa? Seperti sifat hidup. Maka kita menetapkan untuk Allah, Allah Maha Hidup. Sifat ilmu, mengetahui. Maka kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Iya. Sifat al-qudrah, kemampuan. Was-sam'u, sifat mendengar. Ini sifat sempurna. Karena orang yang tidak mendengar berarti dia tidak sempurna. Iya. Wal basar, sifat melihat. Ini juga sifat sempurna. Karena orang yang tidak melihat, tidak sempurna. Maka barakallahu fikum, untuk sifat-sifat yang sempurna ini, kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha hidup, Allah Maha berkuasa. Sifat-sifatnya pun demikian. Sifat Allah hidup, sifat Allah berilmu. Nah, yang anak-anak mungkin mainnya di luar saja ya. Ada yang mewakili untuk mengarahkan main di luar. Baik. Ini semua sifat sempurna ini ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Maha sempurna, maka sifatnya pun sempurna. Iya. Kemudian yang kedua, apabila sifat itu tercela dan kurang dari segala sisi. Semua sifatnya jelek. Semua sifatnya kurang. Tidak ada sedikit pun sisi kebaikan atau kesempurnaan. Seperti sifat apa? Al-maut, kematian. Ya. Masa Allah mati? Tidak mungkin kan? Barakallahu fikum. Maka lucu. Ada orang Nasrani. Ya. Ia memperingati hari kematian Tuhan. Tuhan mati. Bagaimana dia mau melindungi hambanya kalau Tuhannya mati? Kan gitu. Nah. Barakallahu fikum. Secara logika saja. Ya, sangat-sangat jauh. Bagaimana bisa melindungi hambanya, melindungi manusia kalau dirinya mati? Ya. Maka sifat ini, sifat kematian ini kita tolak dari Allah. Allah Maha Hidup, tidak mati. Ya. Juga di antara sifat yang kurang, sifat yang tercela dari segala sisi itu sifat al-jahlu, kebodohan. Maka sifat ini kita nafikan dari Allah, kita tolak dari Allah. Allah tidak mensifati sifat jahal, sifat bodoh. Juga sifat al-ajzu, lemah. Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maka kewajiban kita apa? Menafikan, menolak dari Allah. Allah tidak mensifati sifat lemah. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat. Sifat somam, sifat umya, ya, sifat tuli, sifat buta. Kita nafikan dari Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Sempurna, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Maka bagaimana mungkin kita menetapkan untuk Allah sifat yang tercela atau sifat yang kurang? Barakallahu fikum. Maka sifat yang tercela atau yang kurang dari segala sisi ini ditolak dari Allah. Allah sama sekali tidak mensifati sifat tersebut. Nah, juga sifat az-zulmu, kezaliman. Ini sifat tercela atau sempurna? Kezaliman. Sifat tercela, kurang dari segala sisi, jelek semuanya sifat zalim ini. Maka kita tolak dari Allah. Allah sama sekali tidak mensifati sifat zalim. Barakallahu fikum. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan, ya, kita misalnya terzalimi oleh orang lain. Misal, kita terzalimi oleh orang lain. Kemudian kita berdoa, semoga Allah mendzalimi engkau karena engkau telah mendzalimi aku. Ini enggak boleh. Karena secara tidak langsung kita sudah menetapkan untuk Allah sifat kezaliman. Padahal Allah berlepas dari sifat zalim, enggak boleh. Lebih tepatnya semoga Allah membalas, ya, membalas untukmu seperti apa yang kau lakukan untukku. Membalas bukan mendzalimi. Ya, hati-hati. Terkadang karena ketidaktahuan dia berkata dengan sesuatu yang melanggar syariat tanpa dia ketahui. Dia didzalimi sama temannya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, karena dia telah mendzalimi aku, semoga engkau pun mendzalimi dia. Enggak boleh. Allah tidak mensifati sifat kedzaliman. Barakallahu fikum. Maka untuk sifat yang tercela dari segala sisi ini, kewajiban kita apa? Menolak dari Allah Subhanahu wa taala. Menafikan dari Allah. Allah tidak mensifati sifat yang tercela ini. Apakah cukup dengan sekedar menafikan? Belum cukup. Sampai menetapkan lawan sempurnanya. Kalau kita menafikan sifat kematian, ya, maka kita pun harus menetapkan lawan dari sifat kematian. Allah Maha Hidup. Kalau kita menolak dari Allah, menafikan dari Allah sifat kebodohan, ya, maka belum cukup hanya sekedar menafikan, sampai kita juga menetapkan lawan sempurnanya. Berarti Allah Maha Mengetahui, Maha Berilmu, gitu ya. Nah, atau kita menolak dari Allah sifat kezaliman, ya, maka kita pun wajib menetapkan lawan sempurnanya. Lawan dari kezaliman apa? Keadilan. Ya. Jadi demikian untuk semua sifat yang tercela, sifat yang kurang, belum cukup hanya sekedar menafikan dari Allah. Tetapi kita nafikan dan kita tetapkan lawan sempurnanya. Ini kaidah. Ya. Kita menafikan dari Allah sifat kezaliman, maka kita pun menetapkan lawan sifat sempurnanya. Lawan kezaliman apa? Keadilan. Maka Allah Maha Adil dan seterusnya. Ya. Sekarang yang ketiga, pembahasan baru. Perhatikan. Nah. Barakallahu fikum. Qala wa idza kanat as-sifah kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin. Ini bagaimana? Jika sifat itu sempurna dari satu sisi dan tercela dari satu sisi. Ya. Sifat ini sempurna dari satu sisi, tercela atau kurang dari satu sisi. Tidak sempurna secara mutlak, tidak kurang secara mutlak, tapi ada sisi kebaikan dan ada sisi kejelekannya. Bagaimana yang harus kita sifati terhadap Allah? Qala lan takun sabitatun lillah wala mumtani'atun 'alaihi 'ala sabilil itlaq. Pada sifat yang ketiga ini, ya, sifat yang sempurna dari satu sisi dan tercela dari satu sisi ini, tidak ditetapkan untuk Allah secara mutlak, tidak juga dinafikan dari Allah secara mutlak. Jelas? Pada sifat yang ketiga ini, tidak ditetapkan untuk Allah secara mutlak, oh ini sifat Allah. Tidak pula dinafikan dari Allah secara mutlak, oh Allah tidak mensifati sifat ini. Tidak. Tetapi apa? Dirinci. Ya? Pada sifat yang ketiga ini, kewajiban kita, atau yang harus kita lakukan adalah merinci. Kita menetapkan untuk Allah ketika maknanya itu sempurna. Jadi sifat tadi sempurna dari satu sisi, tercela dari satu sisi. Maka yang kita tetapkan untuk Allah yang sifatnya sempurna. Dan yang kita tolak dari Allah, yang kita nafikan, yang kita hilangkan dari Allah, yang bermakna tercela. Sampai sini jelas ya? Baik. Seperti sifat apa? Al-makr. Makar. Wal-kaid. Ya, tipu daya. Khida juga sama, tipu daya. Ya. Tipu daya ini, ya, tidak terpuji secara mutlak. Tapi tidak tercela secara mutlak. Melainkan mempunyai dua sisi. Ada yang sisinya baik, dan ada yang sisinya tercela. Sekarang gambarannya gini. Ada orang baik-baik, ya, ada orang baik-baik, kemudian dibuat makar, ditipu daya. Ini maknanya baik atau buruk tipu daya ini? Buruk. Orang lagi diam, lagi baik-baik, lagi tenang, ditipu daya, dibuat makar. Maknanya baik atau buruk? Buruk. Nah, ini yang kita tolak dari Allah. Allah tidak mensifati sifat makar yang seperti ini. Baik. Kenapa? Maknanya yang buruk. Makna yang buruk kita tolak dari Allah. Lalu makna baik contohnya seperti apa? Contohnya begini, kalau makna yang baik. Orang tersebut sedang tidak menyadari. Baik-baik gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang buat makar. Ada orang yang buat makar atau mau menipu daya dia. Kemudian dia balas tipu dayanya. Dia gagalkan tipu dayanya. Nah ini maknanya baik atau buruk? Baik. Menggagalkan tipu daya, maknanya baik. Maka inilah yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah menggagalkan dan membalas tipu daya. Baik. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena orang yang membalas tipu daya, ya, orang yang membalas makar berarti dia mampu. Berarti dia tidak lemah. Ketika dibuat tipu daya, kemudian dia gagalkan tipu daya tersebut. Dia balas tipu dayanya. Malah orang yang membuat tipu daya, dia yang mengenai tipu dayanya sendiri. Barakallahu fikum. Jadi ditetapkan untuk Allah yang bermakna sempurna, yakni membalas tipu daya orang yang melakukannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Anfal ayat 30. Surat Al-Anfal ayat 30. Kata Allah, Wayamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik membuat tipu daya. Wayamkurullah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Allah gagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Lihat, Allah tetapkan untuk dirinya sifat makar. Berarti Allah mempunyai sifat makar. Tetapi yang bermakna baik, yaitu apa? Membalas tipu daya orang-orang yang mau membuat tipu daya kepadanya. Nah, yang maknanya buruk itu kalau tiba-tiba dia buat tipu daya, orang baik-baik ditipu. Ini maknanya jelek. Tapi ketika membalas, menggagalkan tipu daya itu, ini maknanya baik. Dan itu yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian dalam firman-Nya yang lain, innahum yakiduna kaida. Yang pertama sifat makar, ya. Sifat makar. Berarti sifat makar ini apa? Tidak ditetapkan untuk Allah secara mutlak, tidak ditolak dari Allah secara mutlak. Tetapi apa? Dirinci. Allah mensifati sifat makar bagi siapa yang berhak untuk mendapatkan makar tersebut. dalam rangka menggagalkan makar orang yang melakukannya. Jelas ya? Barakallahu fiik. Yang kedua, sifat al-kaid. Al-kaid maknanya sama, menipu atau tipu daya. Kata Allah, innahum yakiduna kaida. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir membuat tipu daya dengan sebenar-benarnya tipu daya. Dengan sebesar-besarnya tipu daya. Wa akidu kaida. Dan aku membalas tipu daya tersebut, kata Allah. Dan aku menggagalkan tipu daya tersebut dengan sebenar-benarnya pula. Surat At-Tariq, ayat 15-16. Ini menunjukkan apa? Allah pun mensifati sifat kaid, tipu daya. Tetapi yang bermakna apa? Yang bermakna baik atau sempurna, yaitu membalas atau menggagalkan tipu daya. Jelas? Nah. Kemudian firman yang lain tentang sifat khida. Khida sama tipu daya. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Dan dia Allah khadi'uhum, menipu mereka. Yakni membalas, menggagalkan tipu daya mereka. Naam. Barakallahu fikum. Ila ghairi dzalik. Naam. Seperti juga sifat istihza. Sifat mengolok-olok. Naam. Allah yastahzi'u bihi. Iya. Dalam surat Al-Baqarah. Surat istihza artinya apa? Mengolok-olok. Naam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan mereka hendak mengolok-olok Allah. Wa yastahzi'u bihi, dan Allah membalas olok-olokan mereka. Dan Allah membalas olok-olokan mereka. Artinya apa? Olok-olokan ini juga mempunyai apa? Dua makna. Bisa bermakna baik dan bisa bermakna buruk. Yang bermakna baik itu yang ditetapkan untuk Allah. Dan yang bermakna buruk ditolak dari Allah. Yang ditetapkan untuk Allah yang dalam rangka membalas olok-olokan mereka. Membalas tipu daya mereka. Barakallahu fikum. Jelas ya? Naam. Fa idza qila, maka apabila dikatakan kepadamu atau ditanyakan kepadamu, hal yusofullahu bil makri, apakah Allah disifati dengan sifat makar atau sifat tipu daya, maka jangan kau balas ya. Wala taqul la, tapi jangan kau balas pula tidak. Saya ulangi pertanyaannya. Apabila kamu ditanya, apakah Allah mensifati sifat makar, sifat tipu daya, maka jawabnya apa? Jangan kamu bilang ya secara mutlak, jangan kau bilang tidak secara mutlak. Tetapi apa? Huwa makir, dia mensifati sifat makar, biman yastahiqu dzalik, bagi yang berhak mendapatkan makar Allah, yaitu dalam rangka apa? Membalas atau menggagalkan makar tersebut. Bisa difahami? Saya ulangi. Ketika kita ditanya, apakah Allah mensifati sifat makar, sifat kaid, sifat khida, sifat istihza, artinya olok-olokan, sifat tipu daya gitu kan. Nah, maka jangan kau bilang ya mensifati secara mutlak, jangan pula kau jawab tidak secara mutlak, tetapi dirinci. Allah mensifati sifat bagi sifat tersebut bagi yang berhak mendapatkan balasan atau yang digagalkan tipu dayanya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Al-far'u tsani, cabang yang kedua masih tentang sifat-sifat Allah. Cabang yang kedua ini masih tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sifatullahi tanqasimu ila qismain. Kalau yang kita bahas tadi, sifat secara umum, bahwa sifat tidak lepas dari tiga hal, sempurna secara mutlak, kurang secara mutlak, tercela secara mutlak maksudnya, dan sempurna dari satu sisi, tercela dari satu sisi. Kalau sifat itu sempurna secara mutlak, apa harus kita lakukan untuk Allah? Hah? Menetapkan untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya? Kalau itu sifat sempurna, kewajiban kita apa? Menetapkan untuk Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Jangan disamakan dengan makhluk. Baik. Ya, jangan sampai pendengaran Allah, penglihatan Allah seperti pendengaran dan penglihatan makhluk. Jangan. Kita menetapkan itu sifat untuk Allah, tapi sesuai dengan kemuliaannya. Jangan disamakan dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Yang kedua, kalau sifat itu tercela atau kurang dari segala sisi, maka kewajiban kita apa? Menolak dan menafikannya dari Allah dengan menetapkan lawan sempurnanya. Kalau kita menolak dari Allah sifat kematian, maka kita menolak itu dan menetapkan lawan sempurnanya. Allah Maha Hidup. Jelas? Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, kalau sifat itu sempurna dari satu sisi dan tercela dari satu sisi, maka kewajiban kita apa? Merinci. Ya? Menetapkan untuk Allah yang bermakna baik dan menolak dari Allah yang bermakna buruk. Seperti sifat makar tadi. Ya? Barakallahu fikum. Makna yang baik yaitu dalam rangka membalas atau menggagalkan tipu daya. Mereka hendak menipu Allah dan Allah balas tipu daya mereka. Mereka hendak membuat tipu Allah, maka Allah gagalkan tipu daya mereka. Nah, sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi, barakallahu fikum. Nah, sekarang yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Sifat Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifat subutiyah. Yang pertama, sifat subutiyah. Apa itu sifat subutiyah? Ma asbatahallahu li nafsih, yaitu sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ini sifat subutiyah. Subutiyah artinya ditetapkan. Ya. Maka subutiyah maksudnya adalah sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kal hayah, seperti sifat hidup. Wal ilmi, sifat ilmu. Wal kudro, sifat mampu atau berkuasa. Ya, ini sifat yang ditetapkan. Maka kewajiban kita apa untuk sifat-sifat ini? Menetapkan sifat-sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Allah Maha Hidup? Ya, Allah Maha Hidup. Kenapa? Karena Allah menetapkan bahwa dia hidup. Gitu kan? Tetapi ditetapkan sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Jangan sampai Allah Maha Hidup ya seperti kita hidup. Jangan. Jangan sekali-kali kita menyerupakan dengan makhluk tentang Allah. Hidupnya Allah tidak ada, tidak diawali dengan ketiadaan. Dan tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Berbeda dengan hidupnya makhluk. Diawali dengan ketiadaan dan diakhiri dengan ketiadaan pula. Jelas? Sebelumnya kita enggak hidup, kita mati. Dan kita akan mati. Nah. Kemudian sifat al-ilmu. Ilmu. Kita menetapkan untuk Allah. Karena Allah menetapkan sifat ilmu untuk dirinya. Tapi jangan sekali-kali kita menetapkan ilmunya Allah seperti ilmu kita. Ilmu kita terbatas. Ya, telah diawali dengan ketidaktahuan dan akan diakhiri dengan kelupaan. Banyak ilmu yang sudah kita hafal sebelumnya, lupa. Itulah ilmu makhluk, terbatas. Tetapi ilmu Allah, mengetahui yang telah lalu, mengilmui yang akan datang, dan tidak pernah diawali dengan ketidakadaan, dan tidak akan pernah diakhiri dengan kelupaan. Sempurna. Ini harus kita fahami. Kita menetapkan sifat untuk Allah, tetapi sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maka kewajiban kita untuk sifat-sifat ini apa? Menetapkan ya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kenapa harus kita menetapkan? Karena Allah menetapkan untuk dirinya. Bagaimana mungkin kita menolak dari Allah sementara dia menetapkan untuk dirinya? Ya, seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Maturidiyah, orang-orang Asy'ariyah. Barakallahu fikum. Mereka banyak menolak sifat-sifat Allah. Dalam keadaan Allah menetapkan untuk dirinya, alangkah lancangnya mereka menolak sifat yang Allah sendiri telah menetapkan untuk dirinya. Barakallahu fikum. Maka kewajiban kita apa? Menetapkan sebagaimana Allah telah menetapkan. Dengan sesuai kemuliaan dan keagungannya, tidak menyamakan dengan sifat makhluk. Kemudian sifat yang kedua, kalau tadi sifat subutiyah yang ditetapkan, sekarang sifat silbiyah. sifat silbiyah. Dalam kurung, yang dinafikan atau yang ditolak. Atau dihilangkan. Hiya allati nafahallahu an nafsi. Yaitu sifat-sifat yang dia tolak, yang dia nafikan untuk dirinya. Jadi Allah menolak sifat-sifat silbiyah ini. Ya, sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah. Seperti apa? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Sifat zulm, kezaliman. Ya, sifat kezaliman Allah menolak untuk dirinya. Apa kata Allah? Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan sekali-kali Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Ya, dan Rabbmu sekali-kali tidak menzalimi seorang pun. Allah menolak dirinya sifat kezaliman. Dalam hadis yang lain, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'atuhu bainakum muharrama. Aku haramkan untuk diriku sifat kezaliman. Dan aku pun haramkan untuk kalian kezaliman. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, jadi sifat zulm ini, kezaliman ini Allah tolak dari dirinya. Beliau Allah tidak menetapkan untuk dirinya sifat kezaliman. Maka kewajiban kita apa untuk sifat ini? Kewajiban kita apa? Menolak juga, menafikan. Karena Allah menafikan untuk dirinya, ya kita pun ikut menafikan. Jangan Allah menafikan, kita menetapkan. Ya, kita menafikan karena Allah menafikan atau menghilangkan sifat tersebut dari dirinya. Barakallahu fikum. Qala fayajibu nafyuha anillah. Maka wajib menolaknya, menghilangkannya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allaha nafaha an nafsihi. Karena Allah telah menolak sifat tersebut untuk dirinya, maka kita pun menolaknya. Lakin, akan tetapi ingat ini. Yajib i'tiqadu subuti diddiha lillahi 'alal wajhil akmal. Tetapi dengan menetapkan lawan sempurnanya. Ya. Jadi sebatas menolak sifat jelek tadi belum cukup. Sampai dia menetapkan lawan sempurnanya. Barakallahu fikum. Jadi yang harus kita lakukan untuk sifat yang ditolak ini apa? Menafikan dari Allah dengan menetapkan lawan sempurnanya. Kita menolak dari Allah sifat kezaliman, maka menetapkan lawan sempurnanya, yaitu apa? Keadilan. Kita menolak dari Allah sifat kejahilan, maka kita menetapkan untuk Allah sifat apa? Ilmu. Ya. Kita menolak dari Allah sifat bodoh. Kita menolak dari Allah sifat kematian, maka kita menetapkan untuk Allah sifat hidup. Demikian seterusnya untuk semua sifat yang Allah tolak, kita menetapkan lawan sempurnanya, kebalikannya. Nah, tetapi apa? Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Jangan sekali-kali kita menetapkan sifat-sifat tersebut, kemudian menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena enggak boleh, ya. Tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Fayajib nafyuz zulmi anillah ma'tiqadi tsubutil adli lillahi 'alal wajhil akmal. Maka kewajibannya adalah menafikan sifat zalim tadi dari Allah dengan meyakini dan menetapkan keadilan untuknya sesuai dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jal. Nah, sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal. Nah, karena adilnya makhluk tidak sama dengan adilnya Allah. Adilnya makhluk belum tentu adil menurut Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan adilnya Allah, ya, itu sudah pasti sempurna. Walaupun di mata makhluk terkadang karena kebodohannya akhirnya difahami kezaliman. Ketika dia diuji, ditimpa musibah, ya, orang yang tidak paham tentang sifat-sifat Allah, Allah enggak adil. Kenapa harus saya? Kenapa bukan yang lain? Inti malah memberikan menginginkan yang lain diuji. Nah, ya, padahal itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Allah berikan ujian tersebut untuk mengangkat derajatmu. Bisa saja Allah uji dengan ujian tersebut agar Allah hapus darimu dosa-dosa dan kesalahan. Nah, barakallahu fikum. Misal, ya, Allah uji kita dengan kemiskinan. Ya. Orang yang enggak memahami sifat Allah bahwa maha sempurna, Allah itu adilnya adil yang sempurna, mungkin dia akan katakan Allah enggak adil. Kenapa saya selalu diberi ujian miskin, ujian sengsara, gitu kan? Nah, itu adilnya Allah sempurna. Bisa saja ketika engkau diberikan kekayaan, engkau menjadi sombong. Sehingga menjadi sebab engkau menjadi orang yang sombong dan menjadi masuk neraka. Ya. Bisa saja dengan engkau diberikan kekayaan, engkau lupa dengan Allah. Sibuk dengan harta, sibuk dengan kekayaan. Akhirnya apa? Lupa ibadah. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Dengan semua sifat-sifatnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Nah, taib. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari pembahasan asma dan sifat. Ya, sangat-sangat penting sekali untuk difahami agar kita tidak terjatuh ke dalam kesesatan dan kesalahan dalam menetapkan dan menolak sifat-sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau belum jelas, ada terjemahannya, bisa dibaca terjemahannya kembali. Barakallahu fiik.